سورة المجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Sesungguhnya Allah telah mendengar dan memperkenan aduan perempuan yang bersoal jawab denganmu mengenai suaminya sambil ia berdoa merayu kepada Allah mengenai perkara yang menyusahkannya. Sedangkan Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah amat mendengar lagi amat melihat. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Orang-orang yang ziharkan isterinya dari kalangan kamu adalah orang-orang yang bersalah kerana isteri-isteri mereka bukanlah ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain melainkan perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka dengan melakukan yang demikian memperkatakan sesuatu perkara yang mungkar dan dusta. Dan ingatlah sesungguhnya Allah amat pemaaf lagi maha pengampun. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Dan orang-orang yang ziharkan isterinya kemudian mereka berbalik daripada apa yang mereka ucapkan bahawa isterinya itu haram kepadanya, maka hendaklah suami itu memperdekakan seorang hamba abdi sebelum mereka berdua suami isteri bercampur dengan hukum yang demikian. Kamu diberi pengajaran supaya jangan kamu mendekati perkara yang mungkar itu. Dan ingatlah Allah amat mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Kemudian sesiapa yang tidak dapat memerdekakan hamba, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka suami isteri itu bercampur. Akhirnya sesiapa yang tidak sanggup berpuasa, maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin. Ditetapkan hukum itu untuk membuktikan keimanan kamu kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah batasan-batasan hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang kafir disediakan azab seksa yang sangat pedih. Innal ladzina yuhaddun Allah wa rasulahu kubitu kama kubita alladhina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirin adzabun muhin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, mereka tetap ditimpa kehinaan sebagaimana orang-orang yang terdahulu dari mereka ditimpa kehinaan. Kerana sesungguhnya kami telah menurunkan keterangan-keterangan yang jelas nyata. Dan bagi orang-orang yang kafir disediakan azab seksa yang menghina. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Semasa mereka sekaliannya dibangkitkan hidup semula oleh Allah pada hari kiamat, lalu diterangkan kepada mereka akan segala yang mereka telah kerjakan. Allah telah menghitung amal-amal mereka itu satu persatu, sedang mereka telah melupakannya. Dan ingatlah, Allah amat menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Tidakkah engkau perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui akan segala yang ada di langit dan yang ada di bumi? Tiada berlaku bisikan antara tiga orang malaikat, dialah yang keempatnya. Dan tiada berlaku antara lima orang malaikat, dialah yang keenamnya. Dan tiada yang kurang dari bilangan itu, dan tiada yang lebih ramai. Malaikat ia ada bersama-sama mereka di mana sahaja mereka berada. Kemudian ia akan beritahu kepada mereka pada hari kiamat akan apa yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Tidakkah engkau memerhatikan wahai Muhammad akan orang-orang Yahudi yang telah dilarang daripada perbuatan berbisik-bisik? Kemudian mereka berbalik melakukan perbuatan yang telah dilarang itu serta mereka berbisik-bisik berkenaan dengan melakukan dosa dan pencerobohan serta kederhakaan kepada Rasulullah. Dan lagi apabila mereka datang kepadamu, mereka memberi salam hormat kepadamu, tidak dengan kata-kata salam hormat yang diberikan Allah kepadamu. Dan mereka bercakap-cakap sesama sendiri, sepatutnya kami diseksa oleh Allah disebabkan kata-kata buruk yang kami ucapkan itu. Dijawab kepada mereka, cukuplah untuk mereka seksaan neraka Jahannam yang mereka akan dibakar di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya ayyuhallazina amanu إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Wahai orang-orang yang beriman kepada kamu berbisik-bisik sesama sendiri, maka janganlah kamu berbisik-bisik berkenaan dengan melakukan dosa dan pencerobohan serta kederhakaan kepada Rasulullah. Dan sebaliknya, berbisiklah mengenai membuat kebajikan dan bertakwa. Dan hendaklah kamu tetap bertakwa kepada Allah yang kepadanya kamu sekalian akan dihimpunkan pada hari kiamat untuk dihisab dan menerima balasan. إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Sesungguhnya perbuatan berbisik-bisik dengan kejahatan itu adalah dari hasutan syaitan untuk menjadikan orang-orang yang beriman berduka cita. sedang bisikan itu tidak akan dapat membahayakan mereka sedikit pun, melainkan dengan izin Allah, dan kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman berserah diri. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yassahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu memberi lapang daripada tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan serba-serbinya untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darajah. Dan ingatlah, Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yadayna jawakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menghadap Rasulullah mengenai sesuatu perkara, maka hendaklah kamu bersedekah kepada fakir miskin sebelum kamu memulakan penghadapan itu. Itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh benda yang hendak disedekahkan, kamu dibenarkan juga menghadapnya mengenai perkara yang tak dapat tidak, kerana sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat penyayang. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Adakah kamu takut akan kemiskinan disebabkan kerap kali kamu memberi sedekah sebelum memulakan penghadapan kamu itu? Kalau kamu tidak melakukan perintah itu, dan Allah pun memaafkan kamu kerana kamu tidak mampu, maka dirikanlah sembahyang dan berikanlah zakat sebagaimana yang sewajibnya, serta taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Dan ingatlah, Allah amat mendalam pengetahuannya akan segala yang kamu lakukan. Alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Tidakkah engkau melihat bagaimana jahatnya orang-orang yang bersahabat qarib dengan kaum yang telah dimurkai Allah disebabkan kekufuran dan khianatnya? Mereka itu bukanlah dari golongan kamu dan bukanlah pula dari golongan kaum yang tersebut itu. Dan lagi mereka selalu bersumpah dengan dusta, sedang mereka mengetahui bahawa mereka adalah berdusta. A'addallahu lahum 'adaban shadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah telah menyediakan bagi mereka azab seksa yang berat. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu 'an sabilillahi falahum 'adabun muhin. Mereka menjadikan sumpahnya sebagai perisai, maka dengan ia demikian dapatlah mereka berpaling dari jalan Allah. Oleh itu untuk mereka adalah azab seksa yang menghina. La tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Harta benda mereka dan anak pinak mereka tidak sekali-kali akan dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka dari azab Allah. Merekalah ahli neraka. Mereka tetap kekal di dalamnya. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Maka mereka bersumpah kepadanya bahawa mereka adalah orang-orang mukmin. Sebagaimana biasanya mereka bersumpah kepada kamu dan mereka menyangka bahawa dengan berbuat demikian mereka akan mendapat sesuatu, ketahuilah bahawa sesungguhnya merekalah golongan pendusta. Istahwadha 'alaihim asy-syaitanu fa ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbash shaytani humul khasirun. Syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka sehingga menyebabkan mereka lupa mengingati Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahawa golongan syaitan itu sebenarnya orang-orang yang rugi. Innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, mereka termasuk dalam golongan yang amat hina. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan, sesungguhnya aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Mereka itu Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka, dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya. Dan ia akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka tetap kekal di dalamnya. Allah reda akan mereka dan mereka pun reda serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Merekalah golongan Allah. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itu ialah orang-orang yang beruntung.